Mitra bisnis, pemerintah tampaknya belum memprioritaskan infrastruktur yang baik dalam menjamin kelancaran transportasi. Ini terlihat dari kondisi Jalan Pantura yang rusak parah. Jalan antara Kudus dan Pati banyak yang berlobang, aspal mengelupas, dan rawan kecelakaan. Kemacetan dapat terjadi hingga sepanjang 25 km. Usulan perbaikan pun belum ditanggapi. Rencananya, jalan baru akan diperbaiki tahun depan. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia, Mahendra. Pak Mahendra, apa komentar Anda? Infrastruktur itu tergantung dari dana APBD. Nah, dana APBD ini siapa yang approve gitu. Kalau APBD provinsi mungkin bisa, tapi karena ini ada melewati bermacam provinsi, jadi contoh nih di perbatasan Jawa Barat ke Jawa Tengah gitu. Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, Jawa Baratnya selesai, Jawa Tengahnya enggak gitu. Itu kalau jalur biasa ya. Kalau jalur tol kan jelas Jasa Marga. Jalur Pantura itu kan sebagian besar masih jalur biasa. Nah, kalau jalur biasa berarti itu adalah provinsi. Nah, kalau provinsi, APBD. Nah, kalau APBD berarti budgeting dia, APBD dia. Nah, kalau APBD, dan APBD dia yang tahun ini seperti apa gitu? Apakah itu menjadi prioritas utama? Jadi, dapat tidak mengandalkan APBD untuk perbaikan jalan? Nah, kalau saya melihat, kalau dari sisi APBD itu agak berat. Karena kalau dari sisi APBD, dia budget yang dialokasikan paling hanya untuk merepair sebagian-sebagian gitu ya. Rusak di repair. Nah, kalau rusak di repair, dan kekuatannya atau kelasnya ya segitu-segitu aja. Nanti yang kita pandai sekali nih, pemerintah daerah dan pemerintah itu, untuk memprediksi jalan rusak. Secara berkala rusak gitu. Untuk itu kita pandai sekali itu memprediksi gitu ya. Jadi sistem-sistem tertentu rusak dan budgetnya ya cuman begitu ya, diperbaiki tapi hanya lapisan-lapisan tertentu. Nah, oke, itu satu. Kedua, kalau kita ingin masuk regulasi transportasinya di mana harus membatasi muatan gitu. Itu ujung-ujungnya adalah ke stakeholder kita. Stakeholder kita adalah pemilik barang. Nah, pemilik barang yang sering lewat itu adalah antara lain barang-barang konsumen, ya kan? Barang-barang konsumen yang banyak antara lain hasil bumi, cabai, dan lain sebagainya. Kemudian consumer goods yang fast moving consumer goods seperti kayak kebutuhan hari-hari gitu ya. Sabun, segala macam gitu ya, makanan, snack. Itu hari-hari lewat situ. Di mana dia price-nya sangat sensitif terhadap harga transport. Price-nya sensitif terhadap harga transport gitu loh. Seberapa besar pengaruh jalan rusak bagi perusahaan forwarding? Gini Pak, buat kami sebagai transporter, ukuran kami adalah lamanya di jalan. Karena lamanya di jalan itu menentukan biaya per perjalanan kami gitu. Semakin lama per perjalanan kami, kan kami ada biaya tetap, istri supir kami gaji. Ya kan, semakin lama kan berarti saya harus memberi makan dia sehari 3 kali, kali berapa hari gitu Pak. Kemudian BBM akibat melambat gitu ya. Nah, semakin jauh jarak, semakin panjang waktu, semakin tinggi cost per truck kami gitu loh Pak. Jadi kalau jalan itu diperlambat akibat kerusakan, kami yang terbebani. Karena average kecepatan atau apa average speed dari truk nggak bisa maksimum. Demikian Mahendra, saya Kiki Wijaya.